أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. تهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Dan hamba-hamba Rabb yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwam qila. Sesungguhnya solat malam itu dia asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik. Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadithun hasan sahihun gharib. Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah